agama yang sempurna karena ajaran-ajaran, nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat Islamiyah sudah lengkap, sudah sempurna. Permasalahan apapun sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mulai urusan yang mungkin menurut anggapan kita dianggap sepele, urusan yang sifatnya rutinitas keseharian, seperti misalnya dalam hal kebersihan, kaum muslimin sudah dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersih. Bisa kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama, terutama yang membahas masalah fikih. Keumuman dari kitab-kitab itu diawali dengan pembahasan masalah toharah, masalah kesucian. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sebagai agama yang sempurna, yang lengkap, masalah keseharian saja sudah diatur sedemikian rupa. Bagaimana umatnya harus menunaikan tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan masalah kebersihan? Apakah itu kebersihan yang menyangkut sifatnya pribadi? Seperti seseorang yang berhadas sudah menunaikan buang air kecil, buang air besar, dan seterusnya, sifatnya pribadi. Atau kebersihan yang menyangkut sifatnya kemasyarakatan, menjaga kebersihan, tidak semata kebersihan yang sifatnya hissiyah, artinya kebersihan fisik. Tetapi Islam pun membimbing umatnya, membimbing kaum muslimin untuk menjaga kebersihan secara maknawi, yaitu kebersihan akidah, kebersihan keyakinan, sehingga akidah ataupun keyakinan itu tidak terkontaminasi, terkotori oleh keyakinan-keyakinan syirkiyat, keyakinan-keyakinan yang menjadikan atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk sempurnanya ajaran agama kita. Masalah toharah, kebersihan yang sifatnya keseharian pun diatur. Demikian pula masalah-masalah besar lainnya yang terkait dengan kemasyarakatan, yang terkait dengan masalah ekonomi, yang terkait dengan masalah politik, yang terkait dengan masalah kebudayaan, tradisi, yang terkait dengan masalah sosial dan lain sebagainya, semuanya telah dicakup di dalam ajaran kita. Sehingga Islam ini adalah agama yang telah sempurna, tidak memerlukan tambahan-tambahan dari luar, pemikiran-pemikiran, filsafat-filsafat dari luar, tidak. Karena agama kita Islam sudah sempurna. Dan agama kita menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Menyempurnakan apa yang telah dibawa oleh para anbiya, para nabi terdahulu. Maka dengan Islam, dengan turunnya Al-Quran, As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka menjadilah Islam sebagai penyempurna. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah mentakdirkan kita sebagai salah satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada kesempatan pagi atau siang hari ini kita akan coba untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bimbingan Islam terhadap masyarakat. Kita salafiyin sebagai salah satu anggota masyarakat, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di alam negara tanah air kita Indonesia sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, hendaknya kita benar-benar menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Sebagai anggota masyarakat tentu ada tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Baik ditunaikan terhadap sesama masyarakat, juga tugas-tugas kewajiban yang harus ditunaikan terhadap waliul amr, penguasa, pemerintah yang mengatur kehidupan setiap anggota warga masyarakat. Sebagai seorang muslim, baik terhadap sesama masyarakat ataupun terhadap pemerintah, sudah diatur bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menunjukkan akhlak yang baik kepada sesama anggota masyarakat dan juga kepada waliul amr, yaitu pemerintah. Dan inilah sebenarnya di antara beberapa hal yang sekiranya perlu kita ketahui, bahwasannya agama kita Islam telah mendidik umatnya untuk memperhatikan bimbingan-bimbingan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat. Satu di antaranya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sembahlah oleh kalian Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pepohonan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bebatuan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuburan atau orang yang telah mati, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan-keyakinan lainnya, seperti meyakini bahwasannya keris ini sakti, meyakini bahwasannya benda ini bisa menolak bala, meyakini bahwasannya pohon ini bisa mendatangkan keberkahan, kebaikan, manfaat dan lain sebagainya. Maka wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah, sembahlah Allah saja, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pula, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ini pun termasuk dalam bimbingan Islam kepada masyarakat. Artinya apa? Setiap anak dituntunkan di dalam agama ini untuk selalu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Harus menunjukkan akhlak yang baik kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau orang tua itu sudah mendekati usia senja, sudah tua, memerlukan perawatan dari anak-anaknya yang sudah dewasa. Maka Islam membimbing kepada kita untuk memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian, kalian berbuat baik. Ini bimbingan Islam. Karena kalau seorang anak itu durhaka, sampai tidak mau merawat kedua orang tuanya, apalagi sudah dalam keadaan tua, usia senja, maka ini akan menjadi masalah sosial. Akan merembet kepada masalah sosial. Orang tua tidak ada yang mengurus, orang tua terlunta-lunta, ya tidak ada yang mengurus. Ini jadi masalah sosial. Sehingga masyarakat pun akan menjadi, ya, menjadi ikut menangani ketika anaknya tidak menjadi anak yang soleh, yang merawat, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua tidak semata ketika orang tua itu masih hidup. Islam membimbing kepada umatnya berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, yaitu dengan mendoakannya, memohonkan ampun bagi kedua orang tuanya. Doakan kedua orang tua apabila keduanya telah meninggal dunia. Selain itu, berbuat baik kepada kedua orang tua juga bisa dilakukan walaupun kedua orang tua itu sudah meninggal dunia, yaitu dengan tetap menjalin silaturahmi, teman-teman, karib kerabat dari kedua orang tua kita. Kita sambungkan agar tidak terputus tali silaturahminya ini. Ini diantara hal kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang anak. Dan ini termasuk bimbingan Islam di dalam hidup bermasyarakat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini, wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Demikian juga kepada karib kerabat saudara-saudara dekat, paman, bibi, ataupun yang lainnya. Demikian juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, kita harus peduli. Sebab jangan sampai kemudian mengaku diri sebagai seorang muslim tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang miskin, tidak peduli terhadap anak-anak yatim, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang atau anak-anak yatim. Kepedulian ini bisa dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya finansial, ekonomi, membantu dengan memberi makan, membantu dengan sesuatu yang bisa bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang-orang miskin ataupun anak-anak yatim. Anak-anak yatim mungkin agar dididik menjadi anak-anak yang baik, dananya kita tanggung, misalkan untuk dana pendidikannya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kepedulian kita terhadap kondisi-kondisi sosial seperti itu sudah diajarkan di dalam agama kita. Jadi kalau kita sering ta'lim, seharusnya semakin tajam tingkat kepedulian kita. Kenapa semakin tajam tingkat kepedulian kita kepada al-masakin ataupun kepada anak-anak yatim? Karena ilmu buah daripada ta'lim itu harus diamalkan. Buah dari ta'lim adalah pengamalan, praktek di dalam keseharian. Seperti sekarang, dalam ta'lim ini dibahas tentang kepedulian terhadap kaum miskin, kepedulian terhadap anak yatim. Maka praktekkan nanti setelah keluar dari masjid, praktekkan bagaimana upaya kita mengatasi orang-orang miskin, bagaimana kita mengatasi anak-anak yatim, dan seterusnya. Bila perlu, kita memiliki data. Data di kampung ini yang masuk dalam kategori miskin siapa saja, sehingga ketika ada yang perlu dibantu, kita mudah untuk menelusurinya. Data ya, ada anak yatim sekian orang, sehingga kita ketika akan membantu, kita bisa dengan data tersebut bisa terlaksana, terkoordinir dengan baik. Ini permasalahan-permasalahan sosial di mana agama kita memerintahkan untuk berbuat baik. Demikian juga wajaridzil qurba waljaril junub, yaitu tetangga yang dekat maupun yang jauh. Lihat bagaimana agama kita sedemikian memperhatikan masalah tetangga. Kita tidak bisa kemudian menyepelekan begitu saja. Masalah tetangga ini sedemikian penting bagi kita, diperhatikan kehidupan bertetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sampai tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman. Demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman. Demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman. Qila, kemudian sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa orang yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Artinya, orang yang tidak beriman itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tidak menjaga keamanan tetangganya dari gangguan. Yang tidak bisa menjadikan tetangga itu aman. Lihat betapa kerasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperhatikan kehidupan bertetangga. Ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kehadiran kita sebagai seorang muslim justru meresahkan tetangga. Karena apa? Tidaklah beriman seseorang itu ketika ia justru menjadikan tetangganya terganggu. Tidak hanya terganggu dari sisi keamanan, tetapi terganggu dari sisi lingkungan. Buang sampah seenaknya di halaman tetangga. Membuang limbah cucian, limbah kamar mandi dan lain sebagainya dialirkan ke arah tetangga sehingga tetangga yang menerima bau busuknya. Ini namanya termasuk mengganggu. Dan ini termasuk di dalam kategori hadis ini yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalam hal masalah apa? Masalah kebersihan saja. Belum lagi kalau sampai anaknya tetangga diganggu, tetangganya sendiri diganggu. Ini tidak boleh. Sehingga tetangga yang tadinya mau istirahat terganggu karena ribut-ribut di rumah. Terganggu sehingga istirahat tetangganya tidak nyaman. Yang seperti ini tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan kalau kita, misalnya antum semua pergi dari Hanunu ini keluar kota, iya, terus menetap di kota tersebut beberapa bulan lamanya, antum jangan diam saja. Hendaknya apa? Kalau mau tinggal beberapa saat di daerah tersebut, hendaknya lapor ke RT. Lapor ke kepala dusun, lapor ke pejabat-pejabat yang berwenang di situ. Datang ke Pak RT, "Pak, saya mau tinggal di sini beberapa hari, beberapa bulan. Ini KTP saya. Bila perlu keluarkan identitas yang lain, ini surat kepala keluarga saya, surat kakak saya." Apa itu? Surat kepala keluarga. Kartu keluarga. Ini kartu keluarga saya. Oh, Anda dari Dusun Hanunu, ya. Ya. Catat sama RT. Kenapa? Masalahnya sekarang ini zaman fitnah. Iya kan? Antum-antum ini kan pakai kopiah, pakai jubah, jenggotnya panjang. Kalau tidak melaporkan diri bisa dicurigai. Wah, ini teroris ini. Iya kan? bisa dicurigai. Sebelum dicurigai, kita proaktif menangkal, menutup celah, jangan sampai ada keresahan di satu tempat yang kita datangi. Jangan sampai warga yang kita datang ini jadi resah, ya. Kila waqala mengatakan hati-hati itu ada yang datang dari sana. Bahasanya saja sudah lain. Dia bilang sudah beta, beta, beta. Ya kan? Ya. Karena antum ke Jawa. Wah, ini orang Ambon ini. Dulu di Ambon pernah rusuh, jangan-jangan ini. Ya. Dari sana ini. Ya. Ini hal-hal yang bisa membuka pintu-pintu kejelekan ditutup oleh kita. Celah-celah ini harus ditangkal. Jangan dibiarkan informasi itu liar sehingga orang kemudian menerjemahkan sendiri. Wah, hati-hati tuh yang tinggal di sana, yang kos di sana itu hati-hati. Ya. Kenapa? Wah, dia ini tertutup, eksklusif. Akhirnya orang lapor ke polisi. Polisi mengutus intelnya, mengawasi. Akhirnya diawasi. Nah, ini seperti ini tidak baik. Bukan akhlak seorang muslim yang seperti ini. Datang ke satu daerah, kalau memang mau menetap beberapa hari, ya, kemudian mau tinggal beberapa hari, lapor. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, kecurigaan yang tidak perlu. Kan kasihan Pak polisi juga. Lebih bagus nangani yang lain lah. Ternyata setelah diselidiki ternyata bukan teroris, ya gak jadi deh. Kan lebih baik tenaganya untuk yang lain. Kalau kita proaktif melaporkan diri, ya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan satu dengan lainnya di tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat resah dengan kehadiran kita. Jangan sampai. Jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Justru kita harus membantu supaya masyarakat itu tidak resah. Justru kita berupaya agar masyarakat itu tenang, merasa aman. Sehingga orang mengatakan, iya ya, yang berjenggot itu ternyata baik-baik ya. Ternyata hatinya lembut. Selembut salju. Wah, ini. Ya. Karena apa? Karena memang kita menunjukkan akhlak yang baik di tengah masyarakat. Ya. Walaupun kita mungkin bukan penduduk di situ, tidak ada salahnya. Ya. Kita berbelanja dari pasar, kemudian kita membeli jeruk 1 kilo. 1 kilo untuk kita, 1 kilo untuk kemudian disedekahkan ke tetangga kita kanan kiri tempat kosnya kita. Sampaikan, assalamualaikum Bu, Pak Ahmad, ini ada, saya tadi dari pasar ini ada jeruk, coba dicicipi, mudah-mudahan manis. Oh, terima kasih. Bapak yang tinggal di sini ya? Iya, saya kos di sini, saya tinggal beberapa hari. Mohon izin ya Pak ya? Oh iya iya ya, silakan. Udah dikasih jeruk. Iya kan? Tunjukkan akhlak kita ini karimah, dermawan, baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tenang memiliki tetangga seperti kita. Ya. Begitu diminta untuk tugas ronda misalnya, kalau di Jawa itu ada tugas ronda, tiap RT pasang ronda. Kita salafiin nomor 1 kalau ronda. Jam berapa mulai ronda? Jam 10. Jam 10 selesai jam berapa? Jam 4 sore. Ya. Misalnya. Ini ronda apa ini sampai jam 4 sore? Ya. Ya. Sampai jam 4 pagi, subuh. Kita perhatikan titik rawan, jam berapa misalnya pencuri itu suka beraksi. Jangan kemudian pas titik rawan justru ngantuk. Ini tugas-tugas kemasyarakatan. Ya. Namanya ribat, menjaga keamanan. Luar biasa. Dan ini pahalanya besar kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keamanan kampung, menjaga keamanan kaum muslimin, ini tugas yang mulia. Bukan semata-mata tugas Pak polisi, ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama menjaga keamanan. apalagi di saat-saat keamanannya sedang bergejolak. Iya. Nah, ini kan yang disebut tahun politik, gitu kan? Wah, bergejolak. Jangan ikut-ikutan gejolak. Kita tenangkan masyarakat. Nah, ini keamanan yang harus dijaga oleh kita. Karena yang namanya keamanan, nilai keamanan itu mahal. Nah, kita sudah merasakanlah bagaimana negeri itu tidak aman. Ya kan? Mau pergi ke sana sulit, mau belanja ini sulit, kebutuhan dan lain sebagainya sulit, jiwa merasa terancam dan lain sebagainya. Tidak enak, tidak nyaman hidup. Oleh karena itu, nilai keamanan di satu negeri itu luar biasa. Nikmat keamanan itu, rasa aman, adanya rasa aman itu adalah nikmat yang harus disyukuri, yang harus dijaga, dipelihara oleh kita. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menghendaki umatnya kemudian sampai menjadi pengganggu tetangga. Dalam adab bertamu saja kita diatur kalau bertetangga. Kita ketuk pintu ke tetangga, itu jangan di depan pintunya. Nanti pintunya dibuka, kita melihat ke dalam. Tidak boleh. Kita ketuk pintu, kita berada di samping. Ketika pintu dibuka, kita tidak lihat ke dalam. Itu ada adabnya. Sehingga privasi keluarga tetangga kita itu terjaga. Itu sampai sedemikian Islam itu mengatur. Mengatur sedemikian rupa. Mau masuk rumah orang, izin. 3 kali salam, tidak ada jawaban, sudah pergi. Jangan maksa terus. Ketuk-ketuk salam-salam, tidak dijawab. Terus saja sampai 10 kali, sampai maksimal 3 kali salam. 3 kali salam, tidak ada jawaban, sudah. Angkat kaki dari situ. Ini adab dalam bertetangga. Dan ini tuntunan, bimbingan Islam di dalam hidup bermasyarakat. Sehingga kalau misalnya kita bertetangga, kita bertamu, dari dalam mengatakan saya belum siap menerima tamu, sudah pulang, jangan maksakan. Kamu kan sedang nganggur, terimalah saya sebagai tamu. Wah, ini namanya pemaksaan. Kalau memang tuan rumah mengatakan mohon maaf, saya belum bisa menerima Anda. Oh iya, ya, baik, lain kali saya kesini lagi. Begitu akhlaknya. Jangan kemudian sombong, dia gak mau menerima saya. Tidak boleh begitu. Karena hajat seseorang, kebutuhan seseorang, mungkin dia sedang lelah, mungkin dia sedang ada masalah di rumah, mungkin dia belum siap, ya, belum siap menerima tamu. Kita harus memaklumi. Tidak boleh memaksakan diri. Nah, ini termasuk adab-adab di dalam hidup bertetangga. Sehingga kalau ini semua diamalkan, luar biasa indahnya hidup bertetangga. Inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-36. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ini pernah bersabda, hadis dari Abi Ya'la Shaddad Ibni Aus an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, sahabat yang mulia, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik, ala kulli syai'in. Berbuat baik kepada segala sesuatu. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya berbuat baik ala kulli syai' kepada segala sesuatu itu menyangkut tiga hal. Yang pertama al-ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih. Berbuat baik antara seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a. Ini termasuk dari berbuat baik seorang hamba kepada Rabbnya, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Kemudian wa bainal abdi wa bainan nas, berbuat baik seorang hamba kepada sesama manusia. Dalam hal ini berbuat baik seperti tadi kepada kedua orang tua, ini masih berbuat baik seorang hamba kepada sesama manusia. Kemudian tadi berbuat baik kepada tetangga, termasuk diantaranya adalah para tetangga. Berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada anak-anak, ini pun termasuk bainal abdi wa bainan nas. Perbuatan baik seorang hamba kepada sesama manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada anak-anak. Begitu perhatian kepada anak-anak. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Nasa'i, disebutkan wa yad'u lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah, berkunjung ke kalangan Ansor. Ketika tiba di perkampungan Ansor, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Bahkan tidak cukup hanya dengan memberi salam. Wa yamsahu ru'usahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansor ini. Senang kan? Akrab. Mengusap sebagai ekspresi rasa sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada anak-anak. Ini termasuk wa bainal abdi wa bainan nas. Hubungan antara seorang hamba dengan yang lainnya, sesama manusia. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukti beliau begitu sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada anak-anak kaum muslimin. Beliau memperhatikan anak yatim, beliau sampai kemudian mengatakan, siapa yang mengasuh anak yatim maka aku dan dia, dengan mengisyaratkan tangan, jari tengah dan jari telunjuk. Ini menunjukkan keutamaan-keutamaan bagaimana seseorang manakala seseorang dia membantu, menolong, menyayangi, memperhatikan terhadap anak-anak, karena mereka adalah generasi penerus dan sudah sepatutnya mereka mendapat perhatian dari dari kita. Ini terkait dengan masalah anak-anak. Itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperhatikan keamanan, kenyamanan para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin ada seorang ibu yang sampai gelisah dengan sebab beliau. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak sholat dengan waktu yang lama, bacaannya panjang. Di tengah sholat terdengar anak kecil menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niat yang tadinya mau sholat lama, panjang bacaannya, diurungkan, diperingkas sholatnya, bacaannya dipersingkat. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karohiyati an asyqa ala ummi. Saya tidak ingin, khawatir, saya khawatir kalau sampai dilamakan sholatnya, panjang sholatnya, an asyqa ala ummi, ibunya akan merasa kesusahan. Anaknya nangis terus, ibunya yang susah. Sementara ibunya ikut sholat, gelisah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin seorang ibu merasa kesusahan gara-gara apa? Gara-gara perbuatan beliau. Padahal perbuatan beliau ini baik atau tidak? Baik atau tidak? Sholat, sholat baik kan? Tapi tidak ingin dengan sebab beliau kemudian ibu ini jadi susah. Nah, ini tingkat kepedulian ini yang harus kita perhatikan. Peduli. Makanya jadi seorang muslim itu harus peduli. Iya. Jangan sampai kemudian orang lain jadi susah oleh karena kita. Iya. Sekarang kan harus benar-benar peduli lingkungan. Sekarang di mana-mana ada narkoba. Iya. Minuman keras. Kita harus peduli. Ini barang-barang merusak, benda-benda yang bisa merusak generasi muda. Kalau ada orang mabuk-mabuk, jangan kita bertindak sendiri. Nanti orang yang mabuk membalas, akhirnya timbul pertarungan. Ya, yang sana bawa kelompok, yang sini bawa kelompok, akhirnya menjadi sesuatu yang merusak. Nah, inginnya amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi justru yang timbul apa? Mafsadat, kerusakan yang lebih besar. Ini jangan sampai terjadi. Kalau kita menemukan kemungkaran, misalnya ada orang minum-minum, jangan ditangani sendiri, laporkan kepada pihak berwajib. Biar nanti pihak berwajib yang bertindak. Tapi nanti pihak berwajibnya gak bertindak apa-apa. Ya sudah, sabar. Jangan memaksakan diri. Sabar. Karena pihak berwajib mungkin tidak bertindak. Tapi yang bertindak siapa? Yang bertindak mungkin bagian Bimasnya. Yang melobi, yang mendekati. Kan bisa juga. Yang itu kita tidak tahu. Kalau pihak berwajib sudah melakukan tugasnya, kita tidak tahu. Memangnya tugas berwajib harus langsung bawa senjata, grebek gitu, ditangkapi orangnya? Kan gak mesti begitu pendekatannya. Ada pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan-pendekatan kemanusiaan, itu yang harus kita pahami. Jangan langsung, kita sudah lapor nih sama Pak Polisi, tapi Pak Polisi tidak bertindak. Siapa yang tahu tidak bertindak? Bisa jadi bertindaknya malam hari, datang ke rumahnya, sudah kamu jangan minum-minum lah, ini. Kan penyadaran namanya. Itu namanya bertindak. Ya. Tapi mereka tidak melawan. Tidak berani melawan. Kenapa? Karena yang datang aparat. Ya. Punya legalitas untuk menindak. Punya kekuatan hukum untuk menindak. Lah kalau kita menindak orang yang sedang mabuk-mabuk, berapa gitu? Kita enggak punya legalitas hukum. Atas dasar apa kita melakukan tindakan? Tidak ada undang-undangnya. Masyarakat sipil kemudian menindak seperti itu. Kecuali kalau sudah koordinasi dengan pihak keamanan. Pihak keamanan pun mengizinkan, itu pun dalam taraf-taraf tertentu. Jangan sampai menimbulkan mafsadat, kerusakan yang lebih besar. Kalau kita hitung-hitung kerusakannya bisa lebih besar, tunda. Jangan sampai dilakukan. Lebih baik kita bersabar. Lebih bagus kita bersabar. Biarkan nanti pihak berwajib yang melakukan tindakan. Nah, itu demikian adab. Karena masing-masing di dalam pemerintahan, di dalam hidup bernegara, itu kan masing-masing ada tugasnya. Tugas untuk menekan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan, kriminal, itu ada petugasnya. Jangan sampai diambil alih tugas ini oleh kita. Menyalahi ini namanya. Ya, menyalahi. Akhirnya kan jadi seperti kacau kan di kota-kota ini. Di beberapa tempat. Datang, wah orang bersurban, bercuba, bawa pentungan, wah. Apa namanya? Sweeping. Akhirnya masyarakat takut. Selain itu Islam pun jadi tercoreng. Kok orang Islam begitu ya? Nah, ini yang harus dijaga. Harus dijaga. Maka hubungan terhadap sesama manusia ini mendapatkan perhatian yang besar di dalam agama kita. Karena Islam ini turun rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Bukan menjadikan orang semakin takut dengan beragama, dengan Islam. Saya punya kasus, saya bercerita ini kasus. Di Solo itu, kita kan mengisi taklim juga di anak-anak SMA. Walhamdulillah, biidznillah, biaunillah. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak SMA itu jadi baik akhlaknya. Ibadahnya rajin. Sholat malamnya pun rajin. Kalau adzan, sholat ketika ikut berjamaah. Nah, ketika anak SMA ini berubah perilakunya, kemudian orang tuanya tahu, loh, anak saya ini kok berubah? Celananya di atas mata kaki. Waduh. Ibadahnya rajin. Puasa sunahnya, waduh. Dari mana ini anak saya ini? Wah, jangan-jangan ikut teroris. Nah. Karena apa? Melihat perubahan sikap mental dari anaknya. Yang tadinya ya anak muda biasa, remaja biasa, kok sekarang berubah. Ini ngaji di mana ini anak saya ini? Kan begitu. Wah, jangan-jangan ikut jaringan teroris nih. Akhirnya orang tua was-was, timbul khawatir. Timbul kekhawatiran. Timbul kekhawatiran. Nah, dalam kondisi seperti itu, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pada zaman sekarang orang mau belajar agamanya sendiri saja merasa takut. Betul kan? Seharusnya kan belajar agama itu sesuatu yang bagus, positif. Kan begitu? Tapi karena fitnah terorisme, fitnah radikalisme, ada sebagian orang-orang yang ngaku Islam, katanya dia berjihad gini dan lain sebagainya, ternyata dia jaringan-jaringan teroris. Ini yang menyebabkan akhirnya kaum muslimin yang lain terkena getahnya. Ini yang menyebabkan kaum muslimin yang ingin belajar agama dengan baik dan benar akhirnya terfitnah. Akhirnya orang tuanya merasa takut. Mau belajar agamanya sendiri kok takut. Ini menunjukkan bahwasannya pada masa sekarang ini orang tua begitu khawatir kalau anaknya itu mengalami perubahan-perubahan sikap, yang perubahan-perubahan sikap ini sebenarnya baik, tapi karena adanya berbagai macam opini, adanya berbagai macam berita yang tidak baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang katanya mengaku mujahid, ini menjadikan orang-orang akhirnya merasa khawatir, takut. Ini kasus, kasus bagaimana keadaan sekarang ini, ketika seseorang ingin mempelajari agamanya dengan baik dan benar, tapi kemudian dicurigai. Kenapa dicurigai? Ya karena ada sebahagian yang menyalahgunakan agama itu. Dengan mengatasnamakan agama, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama itu sendiri. Akhirnya orang-orang yang ingin baik terkena getahnya. Terkena getahnya. Maka kita sebagai kaum muslimin dalam kondisi-kondisi seperti itu terus mempelajari agama, seraya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian mendapatkan ajaran-ajaran yang salah, yang keliru. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing ke jalan yang benar. Jangan sampai kemudian mendapatkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing mendapatkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting kita ketahui, dan disinilah letak bagaimana Islam begitu rahmah, bagaimana Islam senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut kepada sesamanya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud innallaha katabal ihsan ala kulli syai, Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu, yaitu wa bainal abdi, berbuat ihsan wa bainal abdi wa bainal bahaim, berbuat baik seorang hamba kepada binatang-binatang peliharaannya, binatang-binatang yang ia pelihara. Jangan sampai kemudian binatang-binatang itu disakiti, jangan sampai binatang-binatang tersebut kelaparan, kehausan, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan yang kita pelihara pun, binatang yang kita pelihara pun harus diperhatikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-atash id ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Satu ketika ada anjing yang ia mengitari sebuah sumur, yang anjing yang dalam keadaan kehausan mau mati, ia mengitari sumur, putar-putar di sekitar sumur sambil menjulurkan lidahnya karena mencari air minum. Tiba-tiba ada, ketika itu ada seorang pelacur dari salah satu pelacur Bani Israil. yang melihat anjing itu kehausan dan akan mati. Kemudian sang pelacur ini melepas sepatunya. Dengan sepatu itu ia menciduk air. Kemudian air yang sudah ia ciduk di atas, di dalam sepatunya itu, maka kemudian air itu diberikan kepada anjing yang kehausan tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keikhlasan sang pelacur ini ya, kemudian faghufira laha bihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa sang pelacur ini. Padahal pelacur itu kan berbuat zina. Zina ini adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni kecuali kalau dia bertobat, mohon ampun, bertobat, menyesal, dan setelah itu tidak mengulang. Nah, tapi dengan sebab keikhlasan dia, dengan sebab ya, perhatian dia kepada anjing itu, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengampuni dosa yang dilakukan oleh wanita pelacur ini. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan memelihara binatang, keutamaan menjaga ya, jangan sampai binatang itu kemudian dalam keadaan ya, sekarat, dalam keadaan ya, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga riwayat Bukhari, ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka dengan disebabkan apa? Disebabkan seekor kucing. Kenapa? Karena kucingnya dikerangkeng, diikat, sehingga tidak bisa mencari makan sendiri, tidak bisa mencari makan sendiri, sehingga kemudian kucing itu mati. Maka wanita yang memelihara kucing ini kemudian masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasannya Islam ini kepada binatang saja ya, kepada binatang saja memperhatikan. Sebelum orang-orang kafir itu mengatakan hak asasi manusia, kita sudah bicara hak asasi binatang. Iya. Orang-orang kafir, orang-orang Eropa, Amerika teriak-teriak hak asasi manusia. Kita bukan hak asasi manusia lagi. Hak asasi binatang diperhatikan oleh agama kita. Jangan sampai binatang itu menderita. Kan begitu? Jangankan manusia, binatang saja tidak boleh menderita. Tidak boleh menderita. Apalagi manusia. Sehingga Islam itu benar-benar apa? Rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, disinilah bimbingan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini belum kita bahas tentang bimbingan sikap kita terhadap waliul amr. Lanjut apa istirahat dulu? Kita lanjut aja. Ya, sebentar lagi kita lanjut. Nanti istirahatnya tanggung ini. Karena nanti kan tadi katanya langsung tanya jawab. Baik. Ikhwatiddin a'azakumullah, kalau tadi berkaitan dengan masalah kita bersama tentang apa kemasyarakatan, maka termasuk dari kemasyarakatan adalah kita dituntunkan di dalam agama ini untuk menaati waliul amr, untuk menaati penguasa, pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri minkum yaitu pemerintah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan juga termasuk ulil amri adalah para ulama. Termasuk ulil amri adalah para ulama. Karena apa? Karena para ulama ini membimbing umat, membimbing, ikut membimbing rakyat juga. Satu contoh kasus, contoh bagaimana ulama itu meredam massa, kita temukan contoh ketika Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah ditangkap oleh penguasa. Tiga khalifah, sampai ganti tiga khalifah, Imam Ahmad masih hidup di dalam penjara. Hidup di dalam penjara tidak sebagai penjara zaman sekarang, enak. Kasih makan, sudah istirahat, masih makan, istirahat ya. Untuk supaya irit aja ongkos hidup. Nah, Imam Ahmad rahimahullah di penjara juga mengalami penyiksaan. Mengalami penyiksaan. Waktu itu fitnahnya, penguasa memaksakan ideologi bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Sedangkan Al-Imam Ahmad rahimahullah meyakini Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kalamullah. Bukan makhluk. Itu kalamullah. Nah, akibat keyakinannya ini Imam Ahmad dimasukkan ke dalam penjara, ditahan. Kemudian para fuqaha, para ulama ini datang kepada Imam Ahmad. Datang kepada Imam Ahmad, memaparkan tentang keadaan di luar. Ideologi yang dipaksakan oleh penguasa ini sudah menyebar. Inginnya para fuqaha ini, Imam Ahmad kan banyak pengikutnya. Imam Ahmad kan punya massa. Inginnya para fuqaha ini, Imam Ahmad bergerak, menggerakkan apa? Massa untuk melawan pemerintah, melawan penguasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad dengan pernyataan-pernyataan dari fuqaha yang datang kepada beliau? Imam Ahmad rahimahullah justru memberi nasihat kepada para fuqaha yang datang itu. Dinasehati oleh Imam Ahmad rahimahullah. Apa nasihatnya? Di antara nasihatnya, jangan engkau mencabut baiatmu, artinya mencabut lenganmu dari penguasa. Artinya apa? Memberontak, melawan. Jangan engkau patahkan tongkat kaum muslimin, artinya apa? Keterikatan kaum muslimin kepada penguasanya, jangan dipatahkan. Jangan kau melawan, melakukan untuk melawan pemerintah, memberontak. Dan ingatlah, kata Imam Ahmad, akibat dari perbuatan itu akan tumpah darah-darah kaum muslimin. Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan kepada para fuqaha ini, jaga, jangan sampai darah dirimu, darah kalian, darah kaum muslimin tertumpah. Artinya banyak korban. Jangan sampai banyak korban. Kata Imam Ahmad, bersabarlah, sabar. Sampai kemudian Allah memanggil orang-orang yang baik, dan sampai Allah kemudian mengistirahatkan orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat dosa ini. Imam Ahmad memerintahkan untuk bersabar kepada para fuqaha ini. Ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah tidak terpancing dengan situasi. Tidak terpancing. Imam Ahmad punya masa. Kalau sekarang mungkin demo, demo. Wah, sudah. Demo besar-besaran. Ya. Tidak, Imam Ahmad tidak itu. Tidak melakukan yang seperti itu. Karena demonstrasi sendiri itu bukan dari ajaran syariat Islam, bukan. Demonstrasi itu bukan dari Islam. Awal mula yang menggalang supaya demo itu siapa? Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi kelahiran Son'a, Yaman. Ya kan? Kalau kita membaca tarikh, yang pertama kali mendemo mengepung kediamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahud. Ini yang pertama kali merancang demo untuk mengepung kediamannya Khalifah, penguasa waktu itu, Utsman bin Affan radhiyallahu. Ya, Abdullah bin Sabah kan terus berkeliling dia ke Kufah, ke Basrah, diprovokasi masa itu supaya melawan penguasa. Sampai akhirnya ke Mesir, di Mesir rakyat Mesir diprovokasi dan terpengaruh, akhirnya ke Madinah mengepung rumah kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia, menantu Nabi yang mulia, sampai dijuluki Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Karena apa? Karena meminang dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikepung berhari-hari. Disebutkan, ada yang menyebutkan 40 harian. Sampai suplai air dari sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan pun suplai airnya tidak boleh masuk. Padahal beliau yang membebaskan sumur itu. Sehingga menjadi sumur airnya bermanfaat untuk kaum muslimin. Tapi orang-orang yang demo ini tidak boleh memasukkan air. Sampai akhirnya terjadi kerusuhan, chaos. Akhirnya mereka masuk ke rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian sampai akhirnya senjata tajam, pedang melibas tubuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau sedang membaca Al-Quran sampai darahnya menetes ke mushaf Al-Quran. Siapa yang melakukan ini? Yahudi. Siapa yang memprovokasi? Yahudi. Sehingga kemudian kaum muslimin melakukan demonstrasi besar-besaran dan memfitnah Utsman ini melakukan KKN, nepotisme, saudara-saudaranya diangkat jadi pejabat-pejabat. Itu yang diisukan oleh Yahudi ini. Sehingga sebagian masyarakat terprovokasi dan kemudian mengepung, berlakukan demonstrasi di hadapan rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang waktu itu sebagai khalifah, kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Ini demonstrasi yang mengakibatkan pertumpahan darah. Sehingga sahabat yang mulia syahid, meninggal dunia. Nah, Imam Ahmad rahimahullah tidak menginginkan. Walaupun para fuqaha ini datang memberikan kabar, menceritakan tentang keadaan di luar penjara, Imam Ahmad tidak terpancing. Kemudian, ayo sudah, kerahkan semua, keluarkan itu semua, masyarakat dari kabilah mana, kabilah mana, kabilah. Tidak. Imam Ahmad justru menasehati para fuqaha untuk jangan sampai melepaskan ketaatan kepada waliul amr, ketaatan kepada pemerintah. Taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Adapun dalam hal yang itu menyelisihi syariat, sudah engkau ingkari saja dengan hati-hatimu, kata Imam Ahmad. Engkau ingkari dengan hati-hatimu, karena kalau mengingkari dengan langsung berceramah di mimbar bisa ditangkap. Sudah ingkari saja di dalam hati-hati kalian. Sampai begitu nasihatnya. Menunjukkan bahwasanya situasi pada waktu itu, kalau ada orang berbicara tentang Al-Quran kalamullah, pasti akan ditangkap. Sampai Imam Ahmad menasehati seperti itu. Ingkari dengan hati-hatimu. Ingkari. Ya. Tapi jangan sampai kemudian melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan kepada pemerintah. Ini nasihatnya Imam Ahmad. Disuruhnya bersabar. Para fuqaha itu disuruh bersabar. Tidak kemudian ya, menggalang kekuatan massa, mengangkat senjata, khuruj alal hukam, melawan pemerintah. Tidak. Ini contoh bagaimana ulama ahlus sunnati wal jamaah tetap memegang prinsip di dalam bersikap muamalah terhadap waliul amr, terhadap pemerintah. Ini yang harus ditiru, diteladani. Pelajaran-pelajaran dari para ulama kita, salafuna soleh kita, dari salafus soleh kita, banyak yang memberikan pelajaran-pelajaran tentang hal ini. Nah, kondisi-kondisi seperti ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai kaum muslimin dibimbing untuk senantiasa menaati waliul amr, penguasa ataupun pemerintah kita. Kemudian hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa kariha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang muslim hendaknya untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Fima ahabba wa kariha, apa yang ia sukai ataupun ia tidak sukai. Illa ayyumara bima'siyatin, kecuali apabila pemerintah penguasa itu memerintahkan kemaksiatan. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah, apabila pemerintah itu memerintahkan kemaksiatan maka jangan mendengar dan jangan taat. Jadi menaati dalam hal yang ma'ruf. Edarkan narkoba, tidak boleh ditaati. Tapi kan pemerintah mana ada memerintahkan mengedarkan narkoba? Kan enggak. Malah kita diminta untuk memberantas narkoba. Ini prinsip ahlus sunnati wal jamaah untuk taat dalam hal yang ma'ruf kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah. Dan banyak hadis-hadis yang seperti ini, ya, yang memerintahkan kita kepada ketaatan, ya, terhadap waliul amr, ya. Dalam hal-hal yang baik, yang ma'ruf, kita harus bahu-membahu bersama pemerintah, karena mereka adalah waliul amr kita, karena mereka adalah yang mengatur kebijakan kita. Bahkan manakala harta kita, tanah kita, diminta oleh pemerintah, dirampas oleh pemerintah, kita diminta untuk bersabar. Bahkan punggung kita dipukul oleh pemerintah, kita harus bersabar. Tidak boleh sampai kemudian melakukan perlawanan. Itu ketaatan kita kepada penguasa, kepada pemerintah. Dan ini semua dibimbing, ini semua ada bimbingannya di dalam Islam. Kenapa? Karena ini nanti terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat yang aman, yang nyaman, itu bisa terkendali dengan baik. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah bimbingan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi masyarakat itu terkait dengan kita, keluarga, karena keluarga ini merupakan struktur terkecil di dalam masyarakat. Nah, maka keluarga harus diperkuat. Kalau masing-masing keluarga memiliki kekuatan-kekuatan-kekuatan, baik-baik-baik-baik, keluarganya bagus-bagus-bagus, masyarakat itu pun akan baik. Tapi kalau salah satu keluarga saja menjadi menimbulkan problem di masyarakat, maka masyarakat ini pun akan terkena masalah tersebut. Maka perhatikanlah keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga-keluarga kita menjadi orang-orang yang baik, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti keluar yang satu lagi, semuanya baik, akhirnya lingkungannya pun baik. Itu yang kita harapkan. Kemudian nanti dari keluarga yang baik akan timbul tetangga-tetangga yang baik. Tetangga-tetangga yang baik akan timbul masyarakat yang baik. Dari situlah kita memulai melakukan pembinaan di dalam masyarakat. Tentunya semua itu pun beriring, berkoordinasi dengan waliul amr, dengan pemerintah, pemerintah daerah, dari yang mulai terkecil, ya mungkin RT, dusun, dan seterusnya, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menunaikan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mungkin nanti kita istirahat ya, kurang lebih mungkin sampai seperempat sampai setengah jam lah begitu. Nah, nanti bila ada pertanyaan ataupun ada hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan melalui secari kertas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.